بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. Mulanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita masih lagi dalam buku Iman dan Kehidupan. Buku ni panjang tuan-tuan. 40 kali dah. Mari masih buka dimah tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita pelan-pelan berbicara sampai habislah. Sama ada buku ni habis dulu ataupun tuan-tuan habis dulu. Jadi maknanya kita sama-sama laluilah buku ni. Jangan marah melawak yang tahu-tahu hujan ni kan. Jadi insyaAllah kita sama-sama ambil pelajaran daripada buku ni insyaAllah. Baik. Dalam surah yang ke-15 ini kita bicarakan lagi katanya. Kita ketika membicarakan tentang buahnya iman, buahnya keimanan dan pengaruhnya dalam jiwa dan kehidupan. Hanya sahaja yang dimaksudkan ialah keimanan yang kuat lagi mendarah daging. Keimanan yang mencapai puncaknya dan terbit sinarnya dari hati. Serta terlukis jalan dalam lubuk jiwa. Bukan keimanan yang lemah ragu-ragu. Keimanan yang terbius dengan dan tidur. Tetapi keimanan yang hidup dan jaga. Dan kita tahu bahawa yang mempunyai keimanan semacam itu tentu sedikit jumlahnya. Maknanya, bila bercakap tentang iman, memang manusia ada iman. Sejak daripada azali lagi, Allah telah membekalkan iman dan Allah telah membekalkan fujur, kekejian. Sebab itulah asal sifat manusia dia ada sikit keimanan. Cuma nak menjadikan iman tu kuat, dia perlu betul-betul mujahadah di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah kepada kami pasti kami tunjukkan jalan kami. Sebab itulah bila orang Arab masuk Islam, mereka berkata amanna. Allah rakamkan dalam surah Hujurat ayat ke-14. Bila orang-orang Arab masuk Islam, qalatil a'rabu amanna. Ketika orang Arab masuk Islam dan mereka menyatakan amanna, Allah pun jawab la. Allah suruh Nabi jawab qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu tidak lagi, belum lagi sampai ke puncak iman. Tapi yang pasti, kamu sudah Islam. Ini dalam ayat ni Allah sebut. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sebab iman belum lagi mendasar masuk ke dalam hati kamu. Jadi inilah asal yang kita lihat. Allah pun sebut kepada orang-orang daripada Arab. Arab ni kalau ikutnya masuk Islam, terus beriman lah. Kasi Quran. Bahasa Quran, bahasa mereka. Hadis tak gaduh. Terjemah, kita kena mengaji lagi. Nak faham bahasa Arab, kena belajar dulu. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kita tak tahu mana satu dah tuan-tuan. Nah, tapi mereka terus boleh faham apa yang Quran sebut. Setelah itu pun Allah masih kata tak. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu hanyalah orang Islam, belum lagi betul-betul beriman. Sebab syarat iman sangat ketat. Allah rakam lepas tu apa syarat iman. Dalam surah Hujurat juga Allah sebut dalam ayat ke-15 syarat iman, innamal mu'minun lalladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanya senya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun terhadap Allah dan Rasulnya. Bukan saja tak ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Apa bukti mereka tak ragu bila diseru kepada mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga dengan diri mereka, mereka terus melaksanakan jihad tersebut. Ulaika humus sadiqun. Barulah Allah iktiraf, inilah orang-orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia syarat dia ketat juga. Syarat dia mesti yang pertamanya lam yartabu. Sorry, syarat yang pertama amanu billah. Yang kedua wa rasulih, beriman pada rasul. Yang ketiga thumma lam yartabu, tidak ragu. Kemudian yang keempat wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Maknanya syarat-syarat inilah yang menyebabkan baru Allah kata sadiqun, ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang benar. Tuan, inilah benda yang kita selalu sebut. Ustaz sebut, siapa-siapa ustaz datang pun mengajar bab ni lah. Tapi praktikal dia banyak yang fail. Bukan kata tuan-tuan yang fail, ustaz-ustaz pun fail. Nah, ustaz-ustaz pun fail. Bukan senang nak ikhna dengan agama ni. Kalau seandainya kita tak kuat sungguh keyakinan kita pada Allah. Sebab tu kita boleh tengok. Orang yang reti agama tiba-tiba tak mau laksana hudud. Tak boleh tuan-tuan. Yartabu, ragu. Allah kata malam yartabu, mereka tak ragu. Tapi dalam jiwa orang begini, irtia, ragu dengan apa yang Allah suruh. Bila tanya pada mereka, kita rasa memang hukum hudud tu kena buat. Cuma di Malaysia ni belum sampai masanya. Belum sampai masanya. Macam mana pula kalau Kelantan buat? Kalau Kelantan buat pun tak boleh lagi. Pasal kalau Kelantan buat pun masalahnya banyak. Nampak tak tuan-tuan? Dia menjadi orang-orang tukar hujah agar agama ni tak berjalan. Inilah kelompok yang kita sebut dulu kan, yang mereka itu menjadikan Quran untuk menghalang Al-Quran. Yang ni doa yang kita baca selalu. Kita baca doa apa tuan-tuan? Kita baca doa semoga Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wa la taj'al Qur'ana hujjatan alaina. Ya Allah, kau jadikanlah Quran untuk kami berhujah bagi mempertahankan Al-Quran dan Sunnah. Bukan kami menggunakan hujah dengan Al-Quran dan Sunnah untuk menghalang daripada dilaksanakan Quran dan Sunnah. Ini yang kita lihat. Sebab tu bukan senang tuan-tuan, susah. Nak sampai darjah itu bukan senang. Tambah pula dunia yang menghambat dia, hampar depan dia. Takkan dia nak tolak tuan-tuan? Dulu jadi apa? Kagak. Kagak dan tuan. Betul orang Sarawak jadi menteri. Saya tak sebut di Malaysia tuan-tuan, ni Zimbabwe tuan-tuan, Zimbabwe kata. Kemudian lepas tu sedang duk tengok-tengok tempat mana nak bertanding pilihan raya. Sebab dah jadi menteri, kalau tanpa jadi ahli parlimen, hanyalah menteri lantikan saja, maka tak lama tu. Jadi duk cari-carilah tempat mana kok boleh jadi bertanding. Kalau nak jadi menteri, tak boleh bersama dengan Islam. Nah, untuk masa ni, tak boleh. Mesti cari jalan. Macam mana nak bersama dengan sekular? Ini orang-orang yang jiwanya ragu dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinlah kalau saya berada di tempat di pusat, akan jadi begitu. Sebab tu syukur pasal Allah meletakkan kita berada di jalan ni. Kalau kita berada di situ pun, payah nak tolak tuan-tuan. Main rumah banglo orang bagi, dereba orang bagi. Kereta Mercedes tuan-tuan. Menteri-menteri ni Mercedes tuan-tuan. Bukan hak main Mercedes lama, hak jenis Ustaz Azizan tu bukan tuan-tuan. Kalau Mercedes Ustaz Azizan aku pun tak mau. Mercedes S-Siri tuan-tuan. 350 tak silap saya. Itu kereta yang diberikan untuk menjadi menteri dan sebagainya. Siapa tak mau? Jadi menteri boleh minta projek. Projek apa? Projek kuda. Tuan. Ha, projek kuda. Ada seorang dapat projek kuda baru ni. Import kuda untuk buat kuda lumba. Daripada 5 ekor, 2 ekor yang boleh race. Hak lain hanya jadi bapa kuda tuan. Kan? So projek tu dapat ke suami dia. Dapat ke anak-anak dia. Siapa tentu orang ni? Saya akan dedah dalam edisi saya akan datang tuan. Tapi hari ini tidak boleh dedah tuan. Tapi nak tunjuk pada kita, itulah seronok jadi menteri. Sebab semua benda duduk di tangan. Boleh kona ke sana, kona ke sini. Nampak? Yang ni menyebabkan orang tak mau lepas jawatan ni pasal ni lah. Kan? Kalau dulu kita dikejutkan dengan harga screwdriver 300 lebih. Hari ni teropong yang harganya 1000 lebih jadi 54,000 tuan-tuan. Yang ni yang orang sedap-sedap ni. Bila dia buat laporan audit, ada beberapa kementerian yang dipanggil untuk diberikan hujah kenapa yang belanja lebih daripada hak ni. Yang ni tuan-tuan. Sebab tu menjadi orang berkuasa ni seronok pasal boleh tekan, boleh tindas, boleh buat apa saja. Kita duk ingat kotlah hanya dalam bab-bab itu saja yang banyak kes jadi tak betul. Sampai lawan bola sepak pun tuan-tuan. Ni Hobang apa? Hobang je Hobang. Hobin je Hobin. Utama gua tak minat ah, gua tak minat apa Negeri Sembilan, sorry ya. Jadi bukan Negeri Sembilan, Terengganu pun tak minat tuan-tuan. Jadi maknanya bila lawan bola dulu tiket RM30, sekarang dah naik RM50. Nampak tak tuan-tuan punya terdesak, duit dah habis banyak, tak tahu nak korek mana. Nampak bola lah aku sapu duit aku tak kira. Ini yang menyebabkan orang agama kalau duduk di situ dia tak boleh bertahan tuan-tuan. Kita dibentuk oleh suasana. Mana boleh tahan? Sebab orang apa jua kawan dia yang tu akan menjadi diri dia. Sebab nak kan ada pepatah Arab sebut, ar-rajulu ala dini khalilih, seorang tu berada di atas agama kawan dia. Kalau tuan-tuan banyak kawan dengan surah An-Nur, orang surah An-Nur, maka tuan-tuan jadi nur. Tapi kalau tuan-tuan berkawan dengan banyak orang di zuk, tuan-tuan jadi di zuk. Jadi gitu tuan-tuan, bukan payah mana hidup ni. Jadi sebab itulah mencari keimanan yang benar, Nabi SAW menyuruh kepada kita supaya hendaklah sentiasa menjaga keimanan walaupun kita menjadi minal aqallin. Kan kita sebut dulu kan, orang yang jaga iman ni kelompok yang sangat sedikit-sedikit tuan-tuan. Walaupun surah An-Nur ni ramai dah, tapi kita masih sedikit berbanding orang bangi yang duduk di bangi tuan-tuan. Masih ramai lagi yang suka kepada hiburan, masih ramai lagi. Kita bukan nak halang hiburan, tapi kita kata kita nak hiburan yang mendidik jiwa, yang membawa Islam, yang membawa kebaikan. Kita nak apa jua dibuat boleh menguntungkan agama. Sebab tu bila orang-orang yang ahli maksiat balik pada agama, dia sebenarnya ada satu sikap. Dia nak cari betul agama ni. Dia nak cari betul jalan akidah ni. Kita hak dah lama-lama ni tak pernah cari dah kadang-kadang. Tapi mereka yang baru dapat ni, macam siapa? Catriona Rose. Kan? Macam Diana Amir. Macam apa Irma Hasmi. Macam Wadina. Tuan-tuan. Perempuan-perempuan je lah. Hak mereka-mereka ni semua, bila balik pada agama, kita jemput ceramah tuan-tuan. Dia habis-habis ceramah, orang bagi segoh hati, dia bagi balik tuan-tuan. Punya nak cari ikhlas pada agama. Tapi ustaz hak dia bagi segoh hati tu bagi balik tak? Ustaz tak bagi dah, pasal dah lama dia ikhlas tuan-tuan. Jadi mananya nak tuntut pada kita. Hak ni bila bicara dan bercakap tentang orang yang baru dapat iman, mereka sedang membina betul-betul nak balik pada agama. Cuma saya pesan pada mereka semua ini, jangan tinggal bidang yang mereka sedang buat. Sebab kita memerlukan bidang itu. Siapa kata kita tak perlukan lakonan? Sebab agama ni dia kena masuk dengan banyak cara. Dia tak boleh satu cara. Kalau dengan kuliah saja tuan-tuan masuk agama, sudah tentu tinggal orang yang core macam tuan-tuan. Tuan-tuan ni core dah. Toreh darah keluar hijau tuan-tuan. Ni kau dah tuan-tuan, tak ke mana dah. Kan. Kau dah tuan-tuan yang jenis jaga sungguh kan. Bernafas pun bunyi lainlah. Bunyi pah. Pandai dah tuan-tuan. Ni orang-orang yang hebat. Kan. Kita nak cari nuhak orang-orang yang tah mana mari. Yang akidahnya masih longgar. Jadi cara nak tarik tak boleh dengan kuliah. Dia mesti banyak kaedah. Sebab tu kelompok yang sedikit ini jadi semakin sedikit. sebab agama itu hanya disampaikan dalam masjid dan surau. Macam mana nak sebarkan agama keluar daripada masjid dan surau itu? Itulah yang menyebabkan kita berfikir selalu. Sebab nak biar iman tu dia merata. Pergi di mana pun orang bercakap pasal Allah Subhanahu wa Taala. Itu yang kita nak baik. Kemudian dia kata lagi. Dan kita akan membicarakan di sini tentang golongan materialism. Iaitu mereka ragu-ragu tentang harga dan nilai iman. Agar mereka mengetahui bahawa keimanan yang mereka perangi itu setiap kali ia bertambah mendalam dalam hati dan bertambah kekuatannya dalam jiwa, bertambah pula bekasnya yang penuh dengan keberkahan dalam kehidupan individu-individu dan masyarakat. Ha, yang ni yang kita betul-betul sungguh-sungguh ni. Nak suruh masyarakat jadi Muslim. Baru ni bila bicara tentang hudud, sinar harian, dia buat satu wacana hudud. Hudud antara delima dan pelaksanaan. Dia panggillah Datuk Ni Amar. Dia panggil apa dia wakil peguam syar'i. Dia panggil Ridwan T. Bila kita tengok hujah-hujah tu nampak Ustaz Ni Amar jawab cantik. Bila orang tanya adakah di Kelantan nak buat hudud saja? Benda lain macam tak buat apa, dia jawab mudah ya. Orang hak tanya soalan ni tak nak pergi Kelantan ke maknya. Pasal kita buat belakang dah Kelantan ni. Tuan-tuan, sebab tu saya kata, kalau orang faham betul-betul isu hudud ni, dia akan terima dengan dada yang lapang. Sebab syarat nak melaksanakan hudud sangat ketat. Apa dia? Bila nak laksanakan hukum hudud, mestilah orang itu mencuri kerana hobi. Kalau dalam bab potong tangan, mencurilah. Mencuri pasal apa? Hobi. Dia tak boleh mencuri pasal miskin. Kalau dia mencuri pasal miskin, maka dia tak boleh kena hukum hudud. Kan baru ni tuan-tuan tengok ada satu rumah orang kena rompak tuan-tuan. Kakak tu dengan abang tu dia kena rompak. Orang masuk ikat dia, orang apa dia ambil barang-barang dia. Sebelum pencuri tu keluar, pencuri tu pergi jumpa kak tu. Kak, saya minta halal dunia akhirat. Pencuri minta halal dunia akhirat. Pasal dia kata saya mencuri kerana terdesak, tak tahu nak buat apa dah. Orang gini, kalau Islam laksanakan hukum hudud, dia tak boleh kena potong tangan. Pasal dia mencuri kerana terlampau terdesak. Dia mencuri pasal apa? Gaji dia 150. Anak 12 orang. Oh, tuan-tuan, pasal tak ada kerja buat. Tuan-tuan, gaji 150. Maka anak 12 orang pergi mencuri, tuan-tuan. Tak boleh kena hukum hudud. Jadi, kalaulah kerajaan Islam nak melaksanakan sungguh hukum hudud, dan dia hanya boleh undang-undangkan tapi tak boleh laksanakan terus. Kalau dia nak laksanakan, syarat pertama, kerajaan itu mesti mengkayakan seluruh rakyatnya terlebih dahulu. Itu seronok. Maknanya menjadi tanggungjawab kerajaan, dia dah menjadi tanggungjawab dia untuk melaksanakan hudud. Tapi tak boleh buat hudud pasal rakyat miskin. Maka tanggungjawab kerajaan itu mengkayakan rakyatnya. Ini dipanggil negara berkebajikan. Dia mesti meletakkan gaji minimum sekurang-kurangnya berapa supaya rakyatnya bila mencuri bukan lagi kerana sempit tapi saja-saja hobi. Kawan ni mencuri pasal apa? Rumah dia besar banglo tuan-tuan. Dia pergi mencuri pula pakai Mercedes. Bila orang tanya kenapa ya hang mencuri di pasar raya, saja hobi, tak tahu benda nak buat, kulah ikut-ikut dah. Benda semua aku buat dah tapi mencuri ya belum lagi. Orang begitu saja yang akan kena potong tangan, nampak tak? Sebab tu kalau orang faham molek, bahasa yang paling halus dalam melaksanakan hudud, kerajaan mesti mengkayakan seluruh rakyatnya, barulah boleh dilaksanakan hudud. Maknanya, hudud itu menyebabkan kerajaan bertanggungjawab untuk mengkayakan rakyat. Pendapatan tuan-tuan, satu bulan RM40,000. Gitu. Pendapatan minimum dia RM10,000 contoh. Ustaz mai kuliah dibayar 700 sekali kuliah. Barulah best sikit. Ni 100.5 tak larat lah tuan-tuan. Jadi maknanya bagi faham pada kita bahawa hak itulah yang menjadi kekuatan kepada umat Islam. Bila rakyat semua menjadi kaya. Ni cerita dia. Sebab tu bila bercakap tentang soal tadi kita faham. Bahawa orang akan rasa gembira bila Islam diterangkan dengan rahmat, baru terasa oh ini dia. Dan kalaulah orang nak berzina, dia berzina kerana dalam keadaan dia melakukan itu sebab dia tak ada ruang-ruang lain. Maka itu kerajaan kena bertanggungjawab. Bukan nak kata kalau orang tu berzina, dia terdesak sebagainya, boleh terlepas hukum hudud. Tidak. Tapi nak bagi faham, menjadi tanggungjawab kerajaan. Menyediakan prasarana supaya orang tak buat zina. Apa dia? Cukupkan kota setiap laki-laki yang ada di bandar dan sebagainya. Cukupkan kota, tuan-tuan. Satu orang dapat menikah empat, tuan-tuan. Cukup kota, Haji Ghazali dapat empat. Jadi makna semua pakat kahwin, empat. Tetapi kerajaan tidaklah zalim. Maka tanggungjawab kerajaan pula akibat pengorbanan isteri yang menyebabkan suami dia kahwin lain itu, kerajaan menyediakan pula rumah banglo untuk sang isteri tadi. Dan mendapat kereta pula apabila dia membenarkan suaminya kahwin lain. Takkan orang yang telah cukup kuota empat masih nak berzina? Nampak? Ini awal yang dikatakan negara berkebajikan. Hudud duduk dalam kebajikan tu. Kalau orang faham ini, asal tak ada siapa tak sokong. Yang tak sokong jenis game curi. Dia mencuri yang tak sokong tuan-tuan. Geng yang memang niat di hati nak mencuri. Memang nak sapu projek, nak sapu apa enjin, nak sapu subsidi hak tu ya. Memang tak mau hukum ni dilaksanakan. Tapi kalau tanya Cina dan bagi betul-betul, Cina boleh jawab bila orang kata, eh apa? Tu tak takutkah ini bila Islam buat nak ikut tu hukum hudud tu, mau berjalan. Dia mesti jawab, apa takut mahu tak nak curi? Kau tak nak curi apa mahu takut? Lu ada curi kah? Lu takut ada curi kah? Haa kan? Makna jawapan dia boleh menyebabkan orang tak rasa bimbang. Jadi sebab tu tanggungjawab kita menjelaskan. Memberikan kefahaman sampai darjat orang rasa indahnya hidup dengan agama Allah. Yang dibuang materialism. Dia ada beza tuan-tuan, saya sebut selalu. Ada beza di antara materialism dengan material. Ada beza. Liberalism dengan liberal ada beza. Menjadi liberal tak salah, menjadi liberalism salah. Sebab ism tu boleh ditambah dalam perkataan liberal, maksud dia memiliki kefahaman liberal, iaitu orang yang memperjuangkan agama tak perlu, itu liberalism. Tapi menjadi liberal perlu. Sebab kalau kita tak jadi liberal, kita agak tertutup di zaman hari ini sungguh. Hari ini menyebabkan ramai orang tak bersama dengan Islam. Pasti orang-orang di luar sana tak nampak apa ruang aku boleh bersama dengan Islam. Dr. Asri Zainal Abidin, Dr. Mazalah, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, dia pergi ke London baru ni. Ada satu persidangan. Ada ulama yang bersidang dalam persidangan itu menegaskan kita mesti melaksanakan hudud di London. Pening orang tu kan. Mana buat hudud macam mana? Maka adalah audience market bertanya, macam mana kami tak Islam nak terima hukum hudud kalau dibuat di London? Jawab dia, tak boleh, kena buat juga, tak kira ini bumi Allah. Siapa pun kamu memerintah, ini bumi Allah. Hak Allah mesti ditunaikan. Akhir sekali orang meninggalkan persidangan tu tak teringin nak masuk Islam. Tak teringin nak berbaik dengan Islam. Kenapa? Keras tidak bertempat. Jadi sebab tu kita kata bahawa, kalau orang tak ada sikap liberal sikit, dia akan jadi masalah. Ni baru ni bila saya duk cerita pasal budak-budak hak kaji nak menyanyi. Kalau banyak budak-budak masuk YouTube menyanyi kan. Ada satu budak nama dia Najwa Latif. Kenal tak? Najwa Latif. Ayah-ayah kenal Najwa Latif ni? Tak kenal lah. Ni budak-budak muda. Umur 16. Sehari kalau kita duk tengok YouTube, tengok budak tu bini kita marah pula. Gatel meranyam. Tengok budak-budak muda. Boy, kita ni tak mau tengok dah. Jadi maknanya, dia ada satu budak yang nyanyi dalam YouTube. Siapa yang ustaz cerita gini? Apa pasalnya? Apa kena-mena dengan dakwah? Ini orang tak nampak. Sebab saya nak bagi faham kepada tuan-tuan sekalian, kalau dua benda kita kuasai, kita akan kuasai alam ini. Apa dia? Hiburan pertamanya. Entertainment. Kita kuasai hiburannya, kita kuasai filem, kita kuasai masyarakat. Kita kuasai apa lagu, kita kuasai muzik, kita kuasai masyarakat. Apa buktinya? Buktinya bila Ahmad Idham buat hantu boncing, semua orang tengok lah. Tengok. Tuan-tuan tak tengok pun tak ada filem hantu boncing. Kan? Anak-anak kita bercakap tentang hantu bonceng. Nampak? Dulu, apa dia, orang tengok hantu Kak Limah balik rumah. Kan? Sampai jadi takut. Nak pergi tandas pun nak takut. Takut hantu Kak Limah duduk atas kepala dia tentang. Ni, yang kita kata siapa kuasai hiburan, siapa kuasai hiburan, kuasai muzik, kuasai filem, dia menguasai dunia. Apa buktinya? Najwa Latif. Bila dia buat dalam YouTube lagu dia Cinta Muka Buku. Cinta Muka Buku. Tahu Cinta Muka Buku ni? Cinta Facebook lah. Tentu ada Facebook? Ada? Ada? Banyak tak jawab? Nah, mana kami nak main ustaz ni budak-budak-budak. Tak, orang yang tua pun kena main Facebook ni. Pasal dia dia sumber maklumat yang kuat. Kena ingat lah. Baru ni saudara Ahmad Lufi Osman bagi tahu kejayaan revolusi di Mesir adalah Facebook. Dan bukan saja Facebook, dia ada dua orang yang menggerakkan dia. Satu yang dia upload gambar-gambar yang berkenaan dengan kezaliman kerajaan kerajaan Mesir dalam bentuk video. Kemudian dia kena tangkap, dia kena belasah, dia kena pukul, dihempak hingga mati. Video dia pula kawan dia sebar dalam Facebook. Hayo syabab, bangunlah wahai orang muda, tunggu apa lagi, kawan kita dah mati. Di mana dapat? Facebook. Ha, yang tu. Jadi kalau tuan-tuan nak menang pilihan raya, Facebook lah ni. Ha, jadi siapa yang tak buka lagi Facebook, dia tak memenang. Nah. Jadi maknanya itu di antara kekuatan Facebook. Ha, cuma tak payahlah duk merapus, lagi duk mengorak anak muda pula. Ha. Akum, Kak Ne, ha, tak payahlah tu. Ha. Tak payahlah, kita cuma sebut ni untuk kita jadikan medan, untuk kita sharing. Ha? Saya sekarang dah rakan-rakan ni, bukan saya nak jual CD dah. Saya rakan ni masuk Facebook ni. Ha, masuk Facebook. Bukan nak lawan Ustaz Azhar itu pun dah. Bukan tak ada niat pula Ustaz Azhar itu. Kita menala hebat. Janggut pun tak panjang macam dia. Hidup pun tak mancung tuan-tuan. Jadi makna kita buat ni sekadar nak bagi share untuk anak-anak muda. Saya dah buat ni alhamdulillah ada 2-3 orang artis ikut saya. Pertama Ultimate. Kena Ultimate? Tak kena eh? Ih, teruk dia. Ultimate ni dia penyanyi rap. Dia penyanyi rap. Tadi saya khutbah di satu surau, dia datang. Dia ni terkenal tentang yang nyanyi lagu Malaysian Boy tu. Ha, pernah dengar lagu tu? Ha. Allah Akbar. Malaysian Boy lagu tu. Ha, kan? Ha, lagu tu. Ha? Na na na ke mana saja kau suka. Ha, tu lagu tu. Ha, tapi dia ada rap lah depan tu. Ultimate lah rap tu. Kalau lagu tu, lagu Ana Rafali dengan lagu Suhami Mio Hassan tu. Suhami Mio Hassan. Lagu tu, lagu Boleh Pandang-Pandang, Jangan Pegang-Pegang, Duduk Renggang-Renggang, Bertambah Sayang, Biar Malu-Malu, Biar Segan-Segan, Kerana Malu Itu Perisai Orang Beriman. Hak jadi setan tu. Kalau kamu berdua, akulah yang ketiga. Tu, ultimate, tuan. Budak ni muda lagi, terang saya umurnya. Tapi dia banyak buat rap, rap-rap yang Islamik. Dia buat rap Islamik. Kenapa punca dia ikut kuliah dia lah? Kita tweet dengan dia. Kita tweet. Akhir sekali bila dah mereka dapat maklumat di Twitter, mereka datang kuliah saya. Eh, mana nak cari kalau kita nak pergi jumpa dia secara darat? Tak jumpa, tuan-tuan. Hanya menggunakan BlackBerry Messenger dan Twitter melalui BlackBerry tentu. Jadi, tak tunjuk pada kita bahawa itulah kejayaan dakwah secara cyber ni. Jadi, saya pun penuhi permintaan. Video-video ni kita masuk dalam YouTube. Tapi, tuan-tuan, mereka yang kuasai hiburan lagi hebat. Najwa Latif, budak muda, umur 16 tahun, dia pandai cipta lagu sikit, kemudian dia masuk dalam YouTube. Tuan-tuan, berapa penonton dia? 4 juta orang. 4 juta orang. 4 juta orang. Lagu cinta muka buku. Kita berkenalan hanya dalam laman muka buku. Ha, tu lagu tu tuan-tuan. Ha, dia nyanyi lagu gitu ya. Ha, bagaimana harus bersuah. Cinta muka buku. Cinta budak-budak tuan-tuan. Ha, tapi kenapa saya kata dia bagus? Sebab komentar-komentar di bawah tu, dia main gitar pakai tudung tuan-tuan. Nah, yang tu. Nampak? Mana lebih elok tengok Fauziah Latif dengan Najwa Latif? Kan? Fauziah Latif tak pakai tudung. Kurang-kurang Najwa Latif pakai tudung. Akhir sekali walaupun dia nyanyi lagu cinta untuk budak-budak muda, hari ni tetap perasan tak? Anak-anak gadis kita yang kecil-kecil, yang muda-muda dah pakai tudung. Tudung macam mana? Tudung dalam luar ada kelambu. Pasal nak tuan-tuan? Tudung dalam ni dia pakai tudung tapi dia ada kelambu, muka tutup sikit gitu. Pasal tak? Eh, tuan-tuan tak tengok orang perempuan eh? Jadi mana tak bagi faham pada kita yang tu. Kesan dia, saya nak tengok tadi pun ada budak-budak yang pakai seksi teruk tapi masih lagi mengenakan tudung. Maknanya dia baru nak belajar balik pada agama. Itulah semangat Najwa Latif yang orang tak nampak. Saya masuk YouTube juga tuan-tuan, tapi penonton saya lebih hebat pada Najwa Latif. Berapa penonton saya? 12 orang. Tuan-tuan, yang tu kita kata kuliah ni hanya ada satu. Passion manusia saja ikut. Yang ni kita kena pelbagaikan banyak benda. Sebab tu saya kata siapa menguasai hiburan, dia menguasai dunia. Kenapa orang-orang kita, ulama-ulama kita tak mau kuasai hiburan ini? Kalau dikuasai hiburan, dia akan menjadi macam Wali Songo yang menguasai hiburan untuk mengislamkan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua yang kita kena kuasai sukan. Sukan tuan-tuan. Baru ni tuan-tuan tengoklah Manchester United lawan dengan Manchester City. Tengok tuan-tuan. Manchester City pelasah Manchester United 6-1. Padan muka. Tuan-tuan. 6-1 kena tuan-tuan. Minta maaf kepada fan club Manchester United, harap bersabar. Isbiru wa sabiru wa sabar. Dari mananya? Kena 6-1. Tuan-tuan, hari Manchester United kena 6-1. Buka Facebook. Anak-anak muda, orang tua komen ni. Macam dia pula pemain Manchester United. Macam dia main. Ada yang komen, ada yang marah. Tapi saya tak rasa salah sangat pasal Manchester United kalah pasal Ramli balik kampung tuan-tuan. Ramli tak main hari tu, mak dia sakit tuan-tuan. Ini maknanya. Bila tengok semua benda tadi, kita rasa Allah, ini dia dunia yang kalau kita tak kuasai, tinggal kita saja duduk dengan Islam hari ini. Kita membiarkan orang lain, anak-anak muda kita yang main futsal tak dapat maklumat apa-apa. Sedangkan itu tak ada masalah. Mainlah apa pun nak main. Tapi sebab orang yang suka pada program-program kuliah ni, jarang untuk melibatkan diri dengan program-program lain. Sebab mungkinlah kadang-kadang dapat pandangan-pandangan yang agak veteran sangat. Sebagai contoh, gitar tak boleh main. Tak boleh petik gitar, sekali petik syaitan beranak. Tuan, siapa dia ajak ni? Majlis tak ada tepuk tangan, tak boleh tepuk tangan. Kalau tepuk tangan syaitan beranak. Ha, bersiul tak boleh, syaitan beranak. Syaitan ni hari-hari beranak tuan-tuan. Bini kita yang beranak setahun sekali tuan-tuan. Jadi nak tunjuk pada kita apa dia? Semua perkara-perkara yang kita sebut tadi, tak ada pun nas yang mengatakan haram. Kalau ada nas kata haram alat bertali pun, dia adalah sahih tetapi tidak sarah. Maksud dia, Nabi pernah sebut alat bertali itu akan dihalalkan oleh umat akhir zaman. Tetapi tidak sarah. Apa maksud Nabi? Adakah Nabi kata alat bertali itu haram? Tak, Nabi tak kata. Nabi kata orang akan menghalalkan alat bertali, mungkin mereka main dengan benda-benda haram. Tapi kalau mereka main dengan benda-benda halal, tak ada masalah. Yang ni patut ulama' kena menguasai mainan gitar ni, tuan-tuan. Ulama' kena menguasai mainan drum. Ulama' kena main. Siapa dia? Ustaz Zulfikar. Contoh, tuan-tuan. Kan? Main saxophone. Daripada Kenny G main, lebih baik ada tok guru kita main. Tuan-tuan. Sambil pakai serban main saxophone. Tapi orang tak berani buat pasal pandangan-pandangan yang dulu masih lagi terbeku dalam fikiran kita yang tidak dibuat kajian. Saya nak bagi tahu, dunia ni berjalan hari-hari dengan kajian-kajian yang baru, tuan-tuan. Ni iPad 1. Dah keluar iPad 2, lebih nipis, lebih laju, internet lebih dalam. iPhone sekarang dah keluar iPhone 4S, tuan-tuan. Teknologi ni berubah setiap hari. Tapi hukum fiqah kita masih pakai zaman Tok Nadok, tuan-tuan. Ulama' tak bincang hukum fiqah zaman baru. Ulama' tak berani nak timbul ke suasana hukum yang baru. Ulama' masih lagi berpendapat pakai suasa hukumnya haram. Sedangkan bila kita buat kajian, hukum suasa dah tak haram dah. Kerana suasa itu mesti, 70% perak, 30% emas. Kalau lebih pada itu dia tak panggil suasa, dia tetap panggil emas. Nampak tak? Ini kajian-kajian yang tak dipulihkan semula. Jadi sebab itu agama dia jauh ketinggalan daripada dunia hari ini. Nampak? Jadi sebab itu kita nak biar ada kecanggihan dari segi agama. Ulama' berani mengeluarkan satu pendapat yang memerikan umat balik pada agama. Sampai hari ini masih ada fatwa hukum memakai mesin basuh automatic. Tuan-tuan. Fully automatic. Tuan-tuan, apa hukum mesin basuh fully automatic? Tuan-tuan basuh baju pakai fully automatic ataupun pakai manual saja ataupun semi auto? Silap tanya tuan-tuan. Tuan-tuan bukan basuh baju. Kakak-kakak di belakang sana. Masih memakai mesin basuh automatic ataupun semi auto? Nampak? Ataupun apa hukum menghantar baju pergi ke kedai dobi yang kita tak tahu dia basuh tercampur ataupun suci atau tidak? Kalau kita duk pakai pendapat-pendapat yang tak dikaji habis, semua kata itu adalah najis dan tak boleh pakai. Kalau siapa hantar baju ke kedai dobi, maka dia bercampur dengan baju-baju lain, ataupun dia tak asingkan baju dia di antara baju yang najis dengan baju yang suci, kemudian dibasuh di kedai dobi tersebut, keluar-keluar tengok sama semua cantum sekali, maka ada orang kata tak boleh pakai. Sebab mesin basuh itu tidak menyebabkan sucinya baju. Nampak? Sebab hukum fiqh masih dibincang. Orang basuh baju di zaman ataupun di tempat masih ada sungai. Tentu-tentu tak? Hukum fiqh hari ini yang berkenaan dengan toharah, hukum fiqh itu adalah ketika di zaman orang basuh kain di belakang sungai. Ha, kan dulu orang basuh ke belakang sungai, saya menyanyi. Mari kita menari. Hei! Mari kita menari. Hei! Masa-masa baju ramai-ramai itu. Itulah hukum fiqh yang ada dipakai zaman sekarang. Nampak dah? Ulama tak buat benda-benda baru. Akhir sekali, kita rasa sempit. Oh, payah ni ikut agama. Oh, susahnya. Yang ni, kita kena pulihkan semula tentuan. Jadi sebab itulah, bangunlah dengan agama. Walaupun kita adalah kelompok yang sedikit, tapi agama ni kalau makin duduk dalam jiwa, dia makin kukuh, makin kukuh, makin kukuh. Dan makin kuat kita berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah rakamkan di dalam Al-Quran tentuan. Bagaimana Allah sebut dalam surah Ali Imran, Allah bagi amaran atau Allah bagi peringatan kepada orang beriman, jangan ikut syaitan. Innama dzalikumus syaitanu yuqawwifu awliya'ah. Hanya sahaja syaitan kerjanya menakut-nakutkan akan mereka-mereka yang mengikut syaitan. Allah pun jawab, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada kelompok syaitan itu, jangan takut kepada pengikut-pengikutnya, takutlah kepada aku. Jadi mari kita berpegang dengan Islam yang betul-betul boleh mengeluarkan kita daripada zulumat ila nur. Ini dia asas yang sangat besar dalam beragama. Baik. Lalu dia kata, apabila ini adalah pengaruh keimanan secara umum, maka keimanan dalam agama Islam pada khususnya lebih banyak bermanfaat dan lebih banyak buahnya. Kerana keimanan pada agama-agama lain disangkut pautkan dengan sesuatu yang membuat kabur dan mengeruhkan kesucian. Kalau agama Islam dikaitkan dengan kehidupan selain Islam, memang dia kabur dan selalu. Kaburlah. Sebab tu orang bila dia makin kuat mengkaji agama, dia makin akan nampak agama dia kabur. Orang Islam beza, makin kuat kita mendalam Islam, makin kita yakin dengan Islam. Saya dah banyak buat kajian tapi taklah sebanyak apa tok guru kita Dr. Harundin, tapi kita dah tengok masalah-masalah baru kita buat kajian. Rupanya dapati la ilaha illallah, semua jalan keluar Tuhan dah bagi. Lepas tu saya rasa duduk di muka bulan ni tak ada halangan agama. Agama bila kita kaji dia bagi banyak jalan keluar. Ha? Banyak jalan keluar. Tapi kalau tak kaji tu yang menyebabkan agama tu sempit. Sebab tu Fardawi sebut, kalau siapa memakai hanyalah mazhab Syafi'i dalam bab zakat, dia akan menjadi kezaliman pada umat. Betul tak? Tentang perasaan tak itu? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i saja dalam bab zakat, dia akan jadi kezaliman pada umat. Contoh apa kezaliman dia? Pertama, bila bayar fitrah, tak boleh bayar melainkan dengan beras. Jenuh tuan-tuan, mai yang musim raya, kena pakai tolak beras. Ha, bawa, nah, nah saya jual beras dulu, ha, saya ni zakat fitrah, saya ingat dulu zaman tu. Ha, kena siap buh roda di bawah tu tuan-tuan. Untuk tolak beras, kan susah. Sebab dalam mazhab Syafi'i tak sah bayar zakat menggunakan duit. Ini bukan kelemahan Syafi'i, tapi ini zaman dia ijtihad zaman tu. Maka kita terpaksa ambil mazhab lain untuk mudahkan urusan. Bayar zakat menggunakan duit adalah sah. Satu. Kalau terus kita pakai mazhab Syafi'i dalam bab zakat bagi ternakan. Sorry, zakat bagi pertanian. Orang tanam padi di kampung kena keluar zakat tentu. Macam miskin. Adakah orang tanam padi ni kaya? Tak, tokeh mesin padi kaya. Orang tanam padi miskin. Saya tahu lah pak mertua saya adalah apa dia pengusaha padi. Ha, ni untuk isteri pertama lah. Ha, untuk isteri pertama. Eh. Pak mertua isteri pertama. Ha, untuk isteri kedua, pak mertua tak ada dah. Duk cari pak mertua pula untuk keempat dan ketiga tuan-tuan. Jadi maknanya, nak bagi faham pada kita bahawa bila sebut pasal keluarkan zakat bagi para petani, orang yang buat padi cukup hal dan cukup nisab, dia kena keluar zakat. Padahal dia miskin. Saya pernah tengok. Dia tu miskin, dia bagi zakat pada ustaz yang kaya. Ha. Ustaz tu kaya lah. Ustaz tu kerja cikgu. Ustaz tu senang. Ustaz tu ada isteri. Ustaz tu ada rumah. Rumahnya, rumah apa dia batu lah. Hak petani tadi, rumah dia kayu. Dia keluarkan duit zakat dia bagi pada ustaz tu kerana fisabilillah. Betul dari segi pemberian tu sah. Tapi nampak tak kezaliman? Orang yang buat minyak ikut mazhab Syafi'i tak kena zakat. Sebab minyak tak perlu zakat. Kalau orang tu dia buat apa dia minyak petrol, dia pergi gali mana-mana apa dia minyak petrol. Sebab saya tanya orang kerja minyak ni mahal tak gaji? Dia kata boleh ustaz, seminggu dapatlah $1,000. Seminggu $1,000. Sehari $1,000. Duduk di pelantar sehari $1,000. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, minyak itu tak kena zakat. Nampak? Mungkin sebab tu sampai hari ni Petronas tak pernah keluar zakat tu. Nampak? Ni tuan-tuan dah kerja Petronas sini. Tuan-tuan, Petronas tidak pernah keluar zakat. Bila orang market bertanya, kenapa Petronas tidak keluar zakat? Dia pun jawab, kita dah banyak bagi bantuan-bantuan lain, jadi tak perlulah nak zakat-zakat semua ni. Nampak? Mungkin kerana memakai mazhab Syafi'i. Bukan saya nak salahkan mazhab Syafi'i. Mazhab tu terbaik. Tapi kita yang duduk zaman hari ini kena cerdiklah. Jangan hanya menyusahkan orang yang buat padi. Maka kita ambillah pendapat dalam mazhab Hanafi. Yang mengatakan bila sebut saja tentang khazanah dalam tanah. Bukan hanya emas dan perak saja kena zakat. Termasuk minyak. Termasuk apa jua yang berada dalam tanah. Mesti kena zakat. Ha, baru adil. Baru nampak orang buat minyak kena zakat. Dan orang yang buat padi pun kena zakat. Sebab ada soalan orang tanya Qadawi. Tuan Syekh, kami di Malaysia, orang yang buat padi kena zakat. Orang yang buat minyak tak kena zakat. Sedangkan kami buat padi, kami miskin. Mereka buat minyak kaya. Qardawi jawab, inilah apabila kita hanya memakai satu pendapat saja. Kita tak ambil pendapat-pendapat yang lain. Nah, ini dia. Ini kecantikan Islam. Nah, jadi hak tu yang saya sebut tadi bahawa, jadilah orang-orang yang yakin dengan agama Allah adalah pemudah dan pemberi jalan keluar tuan-tuan. Sebab tu baru ni ada satu budak, budak Cina tuan-tuan, dia masuk Islam. Namanya Joyi tuan-tuan, Joyi. Joyi ni masuk Islam, saya sebut tadilah. Kerana dia mengkaji pasal agama Islam. Dia ni orang suka pergi gereja. Umurnya sekarang baru 18 tahun tuan-tuan, 18 tahun, muda lagi. Bila dia pergi gereja, dia ni suka sangat ibadah, jadi hinggakan pihak gereja menawarkan satu jawatan pada dia, padri wanita termuda di Malaysia. Ni budak perempuan ni, baik semua. Cakap Melayu ni pasti. Dia pun dah nampak tugas dia adalah untuk ajak orang masuk Kristian, dia pun mendalami akan ilmu Islam. Mula baca tentang Nabi, mula baca Quran, mula baca hadis. Makin dalam, makin dalam, makin dalam dia kaji. Dan makin dalam juga dia mencari jawapan dalam agama Kristian. Asalnya tujuan kaji itu nak bagi sesat orang Islam. Supaya orang Islam ragu dengan agama ni. Akhir sekali dia ragu dengan Kristian. Dia yakin dengan agama Islam. Dia masuk Islam dalam usia 17 tahun. Ha, muda lagi. Tak kahwin lagi tuan-tuan. Nampak tak? Jadi nak tunjuk pada kita. Ini budak muda yang hebat tuan-tuan. Ha, senang masuk agama, senang masuk Islam kerana dia mengkaji pasal agama. Sebab tu saya rasa, kalau saya pernah sebut, saya sebut sekali lagi, tak salah tuan-tuan kata, baliklah kamu pada agama kamu. Jumpa orang India, ajarlah anak-anak kamu dengan agama kamu, mudah-mudahan dia jadi baik. Kita sebut gitu, kita bukan nak bela agama dia, tapi kita yakin kalau dia mula balik pada agama dia, akhir sekali ending dia akan jumpa Islam. Ha, tu cara kita berdakwah. Ha, jangan bila orang Hindu tanya saya macam mana mau, aduh, agama tak betul, Tuhan tu pun tangan tujuh macam mau percaya. Tuan-tuan, dia jadi makin geram, tuan-tuan makin geram. Oh, dia tak ikut kita. Jadi kita kena pandai untuk mengajak mereka kembali kepada agama Allah. Baru dia dapat sebenarnya intipati kita nak bawa tuan-tuan. Dan kalau Islam tu tidak penuh dengan kelembutan, Islam penuh dengan azab, orang tak ada nak balik pada Islam. Ha? Tengok-tengok orang yang balik pada agama ni kan. Katriana Rose, Syam Kamikaze, apa tu, apa dia, Irma Hasmi tadi. Ini semua orang yang balik pada agama sebab mereka nampak kelebihan setelah mereka duduk dengan Islam. Irma ni tuan-tuan kenal ada Irma? Irma Hasmi ni kenal? Irma ni bekas awet Nabil. Bekas awet Nabil. Tuan-tuan, Nabil dah kahwin, dia tak kahwin lagi tuan-tuan. Kesian kat dia. Siapa nak selamat dia? Aku juga. Jadi mana nak bagi faham pada kita bahawa orang begini tuan-tuan, dia balik pada agama, dia ikut program agama, sekarang dia dah bertuduh sangat bagus dan mengamali amalan Islam. tapi tetap bekerja sebagai seorang penghibur, tetap dia menjadi pengacara dalam TV Hijrah. Nampak tak ada masalah. Sebab tu kita kata tugas kita hari ini menggembirakan orang untuk balik dengan agama. Sebab apa tuan-tuan, mereka ni sangat dekat dengan masyarakat. Sangat dekat dengan masyarakat, jauh beza dengan kita. Kita ni walaupun ustaz, orang surah An-Nur je kenal saya tuan-tuan. Ha, orang yang mari surah An-Nur, orang tak mari surah An-Nur tak kenal. Tu pun kalau pakai kepiah, kalau tak pakai kepiah tak kenal kan. Ha, tu rasa macam Ustaz Zul tapi tak pakai kepiah, kan dia rot. Ha, nampak tuan-tuan. Ha, dia itu. Orang-orang ni taklah muka di mana pun sebab mereka artis. Orang kenal tuan-tuan. Kenal saja. Kan? Dan wajah mereka pun beza dengan kita. Saya tengok kulit Irma, tengok kulit Wardina tuan-tuan. Oh, jauh tuan-tuan, licin ni. Tak ada liang soma tuan-tuan. Oh, kan tak ada ni korak panah semua, tak ada. Hari tu saya buat isteri saya tuan-tuan pergi ceramah. Sekali dengan Irma sekali lah. Dengan Wardina. Saya tengok isteri saya tengok Irma. Tengok isteri saya, tengok Irma tuan-tuan. Eh, jauh panggang pada api tuan-tuan. Jauh panggang pada api. Tapi nak tunjuk bahawa mereka ni nak agama. Yang tu yang kita fikir. Macam mana dalam dunia-dunia yang glamour ni nak balik pada agama. Tu kita kata agama ni satu benda yang orang akan nak. Bukan saja orang yang berbuat baik. Orang yang dah lama tercebur dalam dosa pun pasti nak. Cuma kerja kita lah untuk menyahut dan menyambut mereka supaya balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Oleh itu dia kata, kerana keimanan pada agama-agama lain disangkutkan, disangkut-pautkan dengan sesuatu yang membuat kabur dan mengeruhkan kesuciannya. Dan barangkali bolehlah dikatakan bahawa sebahagian ajaran-ajaran agama-agama itu atau tingkah laku pemuka-pemuka, pemeluk-pemeluknya ada yang dikategorikan sebagai musuh kehidupan atau candu bagi masyarakat, bagi rakyat, sebagaimana dilontarkan oleh Karl Marx, orang Yahudi itu. Kemudian dicedok begitu saja ajaran-ajaran tersebut oleh orang-orang di sini tanpa dipelajari dengan pandangan yang benar dan tanpa difikirkan dengan masak-masak. Padahal agama yang ada di sini bukanlah seperti agama yang ada di sana, dan masyarakat di sini tidak seperti masyarakat di sana. Nampak? Yang duk kata tak sesuai Islam buat, kita masyarakat majmuk. Yang duk kata kalau buat Islam huru-hara. Yang duk kata kita tengoklah bawah ni komen-komen artis pasal tentang hukum hudud. Kan? Ada satu orang tu nama Enok, kata Enok. Allah, kita minta Allah bagi hidayah kepada dia lah. Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun. Kesian kat dia. Bila orang tanya boleh tak hukum hudud dibuat, dia kata tak boleh, hukum hudud ni tak sesuai. Pasal bila buat hukum hudud nak kena sula orang. Dia teringat cerita Semirah Padi tuan-tuan. Pasal dalam Semirah Padi kan Piramli bila hukum orang tu berzina, bila dah kahwin hukumnya sula sampai mati. Itu hukum Semirah Padi tuan-tuan. Itu bukan hukum agama Islam. Dalam hukum Islam mana ada sula tuan-tuan. Lada sula adalah sula, tak ada tuan-tuan. Yang ada rejam dengan batu sampai mati, bukan sula daripada lubang jubok naik ke mulut tu, tak ada tuan-tuan, zalim tu. Tapi dia kata saya nafsat tak sesuai, pasal apa? Hukum sula ni akan berjalan, akan menyebabkan orang kena sula. Allah tuan-tuan, kesian dekat dia. Sebab tu kalau hang jadi artis, jadi artis sudahlah, tak payah komen. Betul, saya pesan pada orang yang tak kerti apa, kalau lah dia ni jenis artis, orang sama mikrofon tanya pada dia apakah hukumnya kalau seandainya dilaksanakan hukum hudud, dia tak jawab lah. Dia buat apa yang dia boleh. Saya komen-komen saya tak tahu. Menyanyi boleh. Meskipun rapuh dalam langkah. Nyanyi boleh. Uang suara mikrofon. Boleh tak? Saudara Anwar Zain, saya nak tanya satu soalan. Boleh tak hukum hudud dibuat di Malaysia? Anwar Zain kena jawab. Saya tak tahu. Nyanyi saya boleh. Lelaki ini yang selalu mencintamu, selalu tanpa ragu. Itu boleh. Nyanyi tetap saya nak komen lah. Yang ni kita suruh. Ada pula tu komen tuan-tuan. Jadi rosak abis akidah orang-orang tu. Tak payah aku harap badi soal tu pergi tanya puak tu pasal apa. Kan? Bukan semua benda boleh kena tanya semua orang. Gila tuan-tuan, semua benda kita nak buat tanya semua orang. Gila kita. Kita nak meniaga tom yam, pergi tanya orang yang tak minat tom yam. Saya kalau meniaga, tak boleh rogi meniaga tom yam ni. Memang dia tak minat. Tak usah tanya dia lah. Nampak? Jadi hak tu kita kata, tak payah bertanya pada orang yang memang tak boleh bagi jawapan. Kenapa harus bertanya? Tahu dah tanya bini kita, mesti dia condemn kita. Tak payah tanya. Ni apa nak buat? Abang buat mesti apa? Pelingkuk? Penemah tu kena tentang. Tak ada habis hayat lagi. Ha, jadi maknanya ada orang tak gaduh tanya soalan tuan. Dalam bab ni hukum-hukum syarak tanya ulama lah. Tanya apa puak tu? Kecuali kalau suruh ulama menyanyi memang tak leh. Cuba tukar pula. Dah depa nak keluar fatwa sangat, atas tu kalau suruh mikrofon pada ulama-ulama suruh dia nyanyi. Tua ke apa suruh mikrofon pada Datuk Harus Hanif. Ha, bila Datuk untuk nyanyikan satu lagu. Bagak macam mana entah. Bercakap pun dah macam seluruh tu nak nyanyi ke dah. Apa gitu tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Jadi makna tak boleh bukan bidang dia. Maka jangan disuruh dia menyanyi tuan-tuan. Tak boleh. Yang ni cerita dia. Jadi orang yang jadi artis, jadi artis lah. Jadi nak komen pula tuan-tuan. Ni dia bab-bab yang kita lihat. Orang menganggapkan agama tu candu sebab dianggap macam kalmak sebut tuan-tuan. Tapi tidak, Islam bukan begitu. Terakhir, akidah Islam adalah akidah yang memberikan keluasan bagi roh dan material, bagi kebenaran dan kekuatan, bagi agama dan ilmu pengetahuan, bagi dunia dan akhirat. Ia adalah akidah tauhid yang menanamkan kemuliaan dan kebebasan dalam jiwa dan menjadikan kekhudu'an kepada selain Allah sebagai kafir, fasik dan zalim, dan mencegah manusia untuk menjadikan sebahagian mereka kepada sebahagian lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Hebatnya dalam bab ni, dia menyebut bahawa Allah sangat cemburu tuan-tuan. Allah sangat cemburu. Allah tak suka ada orang yang duk pi nak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau nak minta, minta pada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada satu hadis tuan-tuan yang memang Allah sebut ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku adalah Tuhan yang sangat tak mau berlaku syirik. Kamu kongsi dengan aku tak mau. Ana ghaniyun 'anil 'amali alladhi fihi syirkatun. Aku sangat kaya dan aku tak berhajat kalau kamu buat satu amalan ada nak kongsi-kongsi dengan aku. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi. Siapa yang buat satu amal tiba-tiba nak kongsi dengan aku, nak kata ni aku buat untuk Allah, ni juga aku buat untuk kawan tu. Fa ana minhu bari. Allah kata, aku berpisah diri dengan orang tu, aku tak mau amalan dia. Ha, Tuhan dia sangat cemburu tuan-tuan. Ha, jadi jangan buat semata-mata untuk Allah. Ikhudu untuk Allah. Minta kepada Allah. Yakin dengan Allah. Saya yakin Islam pemberi penyelesaian masalah. Dan Islam akan mengeluarkan kita daripada sebarang masalah. Tapi dengan syarat kita kena kaji sikit lah. Ulama-ulama kita kena rajin buat mutala'ah dan kajian. Ha, majlis-majlis fatwa kena hebat sikit. Ni tak. Majlis fatwa pun duk tengkak tuan-tuan. Hukum ASB di peringkat kebangsaan halal, harus. Peringkat negeri Selangor, ASB hukumnya haram. Lalah rakyat pening. Halal ke haram? Halal ke haram? Lalah haylam. Tak tahu tuan-tuan kat mana. Ha, jadi maknanya, ulama' sendiri pun tidak memberikan jawapan yang jelas dalam perkara tersebut. Nampak? Mestilah bersatu dalam memberikan pandangan. Sebab tu saya kata bahawa, jangan bergaduh tentang masalah furuk. Bergaduh tentang masalah furuk ini membazir masa tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengok, ramai ustaz kita bergaduh pasal, bukan saya nak kutuk ustaz, tapi kadang tak payah bincang pun. Ni, tahiyat ni, angkat tangan macam tu ke? Macam tu. Ataupun macam tu. Ataupun kedik-kedik-kedik, gitu. Ataupun pusing-pusing. Ataupun serok tendang. Hak mana ni angkat tangan ni? Angkat jari ni, hak mana? Bincang sampai lumat tu kan? Sebenarnya yang paling afdol adalah mengangkat jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah. Itu paling afdal. Yang lain semua tak benar lah. Biar pilah yang tu benda sunat tuan-tuan. Kalau dia saja buat. Dia buat gitu. Agak-agak batal lah solat dia tu. Batal lah. Tak batal tuan-tuan. Biar pilih kat dia lah. Jangan dia kata tu pada Nabi sudah. Kalau orang tanya pasal apa? Yang itu aku saja syok-syok tak ada kerja. Tu iman lama sangat ke aku buat. Kalau dia kata macam tu, maksud dia benda tu tidak membatalkan apa-apa solat dia. Ha, ni duk bincang. Lepas salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu muka tu di mana? Sapu macam ni ke? Atau letak di sini? Atau puruk daripada belakang sampai depan? Kau suka dia lah nak sapu muka ke tak ada lah. Kau suka dia lah. Lepas solat lah tuan-tuan. Ha, lepas solat dia, kau suka dia lah. Sama dia tak mau sapu muka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun tak ada apa. Jangan bila kita tengok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak sapu muka, Wahabi. Oh, tak ada kena-mengena tuan-tuan. Nak sapu muka sapulah. Mungkin biar dia lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti dia korek hidung. tak ada masalah apa tidak batal solat. Pasal lepas solat dah pun. Apa masalahnya? Ah, jadi tuan-tuan saya bincanglah huruf-huruf yang menghancurkan umat tu. Bincang usul benda yang patut ditegaskan. Jangan bincang benda-benda yang tak patut kita tegaskan. InsyaAllah, insyaAllah Islam yang kita bawa akan jadi terbaik. Kita akan rasa mengaji kita ada fokus. Bila orang nak hilangkan fokus kita, kita tak lari. Kita tahu fokus kita adalah jangan sampai kita bergaduh sesama kita hingga menyebabkan Islam terabai. Fokus kita, siapa-siapa cuba tembak kita, dia akan datang. Tuan-tuan, satu masa dia akan tembak. Ada puak tua, puak muda, dia akan datang. Dia akan datang zaman tu. Tuan-tuan tunggulah. Ada ulama' muda, ulama' tua. Ulama' tua yang berpegang dengan kitab-kitab kuning. Ulama' muda, dia akan bawa kitab-kitab yang mudah, senang dan sebagainya. Maka ulama' tua akan serang ulama' muda. Ulama' muda akan serang balik ulama' tua. Jadi akhir sekali, duk serang lawan serang. Negara silahanak tu juga yang perintah tuan-tuan. Sebab ulama' asyik bergaduh benda-benda furuk. Jadi lupakanlah. Tak payah kita bergaduh tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak payah bincang banyak sangat perkara khilafiah ni. Biar pilih. Orang nak makan bawang, kan nak isap rokok, kan lantak dia lah. Selagi dia termasuk dalam perkara yang khilaf. Ada orang jenis dia tak boleh solat kalau tak isap rokok. Tuan-tuan nak marah dia. Tak boleh tuan-tuan. Nabi kan dia. Cuma di surah An-Nur ni tak payah buat lah pasal dah tak ada tuan-tuan. Tapi kalau di kampung, tak boleh tuan-tuan. Di kampung, cara nak tarik orang pergi surau, tuan-tuan buat macam mana? Kuliah tak ada. Tok guru jarang ada kuliah. Jadi maknanya, cara nak tarik orang pergi surau, saya tengok di kampung-kampung, dia orang selit tang alam-alam ni rokok daun. Tuan-tuan, rokok daun. Tak tahu siapa selit, tapi adalah hamba Allah. Bila habis dia tolong isi. Jadi puak-puak ni, bila mereka mari surau, lepas solat maghrib, tak tahu nak buat apa, isap rokok daun. Duk nyemar ramai-ramai, isap rokok daun. Kerana isap rokok daun, itulah mereka solat isyak berjemaah tuan-tuan. Faham tak dia? Sebab isap rokok daun itulah. Main rokok daun. Promot-promot rokok daun isap sambil semang tiga batang cucuh tuan-tuan. Maka ada sampai solat isyak saja, mesyak-mesyak. Tapi kalau mereka tak isap rokok daun situ, mereka akan balik rumah, isyak tak solat berjemaah. Mana afdal tuan-tuan? Ini soalan fiqah dia, mana afdal? Kawan tadi dikira berdosa tak? Pasal kerja dia, habis je rokok daun dia bubuh. Punya prihatin tuan-tuan. Soleh betul dia tuan-tuan. Maknanya, habis je orang isap, ada yang dia letak dalam tu talang. Esok pergi mesti ada tambah lagi. Tembakau baru dengan rokok baru tuan-tuan. Orang buka, oi, daun baru ni fresh. Buka cantik, nampak? Macam mana tuan-tuan? Ini cerita di kampung tuan-tuan. Bukan di surah An-Nur. Nanti tuan-tuan dia buat sedih celah mimbar pula. Tak payah tuan-tuan. Ini cerita di kampung. Bukan di surah An-Nur. Jangan silap faham. Jadi benda inilah kita harus agak terbuka sikit. Agar jangan dibincang benda khilaf. Yang penting benda yang paling asas buat orang solat berjemaah. Itu selesai masalah. Rokok masih khilaf. Tidak perlu nak bahas. Kata semua orang ulama kata haram tak. Sebahagian masih kata makruh. Sebahagian kata haram. Jadi kita ambil benda itu sebagai satu peritibaran. Benda khilafiah-khilafiah ni jangan bergaduh. Fokus kepada benda yang patut kita. Fokus insyaAllah. Akidah akan selamat. Jadi saya berhenti kat tu ni insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dan kerahmatan pada perbincangan kita pada hari ini. Innahu huwat tawwabur rahim. Dan terakhir tentang macam biasalah, saya datang ke mana pun saya akan bawa derma tentang. Biasalah saya dengan Ustaz Sani ni we are similar tentang. Kami sama je. Dia buat di Perlis, saya buat di ni. Saya pun dengan dia mencari beradik lah. Kawan bukan saja sepengajian, kawan sepermainan. Dulu masa sekolah menengah duk main gendang dengan dia, duk main gendang, duk menasyik dengan dia gitulah Ustaz Sani. Ni kawan baik lah. Sekarang tengok muka pun lebih kurang macam dia. Tapi saya handsome lagi lah. Saya handsome lagi tentang pada dia. Cuma nak tunjuk. Kami kerja kami itulah. Buat sekolah, buka sekolah. Dia telah berjaya di Perlis. Saya belum berjaya di Selangor ni tuan-tuan. Jadi saya nak pergi buat. Alhamdulillah baru-baru ni kita dapat satu tanah. Di Ampang sana tuan-tuan. Dekat dengan Kafur. Jalan pergi Bukit Belacan. Dekat dengan jalan nak pergi Ulu Langat. Dekat tepi junction ada satu rumah tepi jalan. Rumah tu rumah lot lah. Rumah tanah lot. Yang bukanya 40, panjang 80. Memang nampak kecil. Tapi kalau diniatkan bangunan 3 tingkat, dia jadi besar juga. Jadi saya diproses dengan tuan rumah tu. Dia nak jual. Kalau tak tepi jalan, saya tak ambil. Tempat tepi jalan, mudah parking saya ambil tuan-tuan. Maka harganya RM300,000 lebih. Jadi tempat kecil lah, RM300,000 lebih. Tapi ambil jugalah. Sebab kita nak buat macam mana lagi. Di Selangor ni kalau tak ada, nak cari tanah umum, mungkin tak ada lah. Itulah tanah selah-selah yang boleh kita ambil. Jadi saya duk kempen sekarang ni untuk membuka borang wakaf balik. Sebab mana nak cari duit tuan-tuan, bayar RM300,000 lebih. saya bukan orang kaya tuan-tuan. Ha, jadi maknanya ha, kalau ada makcik-makcik sanggup jadi buat menantu tu, syukur alhamdulillah lah. Maknanya masih lagi belum lagi lah. Takkan tak ada orang yang tawak lagi lah jadi menantu orang kaya, tak ada lagi lah. Cuma dekat ni yang kita boleh buat, buat collection dermua lah. Dan di tangan saya, kita buka balik wakaf itu kepada orang-orang yang nak wakafkan. Tanah tu boleh diwakafkan semula tuan-tuan. Ni dah semua orang wakaf lah. Ada 100, ada 200, ada RM50. RM50 suku kaki tuan-tuan. Ha, dia panggil kota lah, 1/4. RM100, yang RM100 ni tuan-tuan adalah setengah kaki. Yang 200, satu kaki lah. Ha, maksudnya, tanah mahal sangat tuan-tuan, dikira-kira dengan bajet semua. Memang itulah harga dia. Maka saya nak buka bolehlah wakaf pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bolehlah wakaf. Wakaf pada mak bapak, wakaf pada apa dia yang sudah meninggal, wakaf untuk diri sendiri, wakaf bagi keluarga tuan-tuan. Borang tu ada di saudara Mak Faizal, Ahmad Faizal Shah. Mana Mak Faizal Shah ni? Ha, tu ada di luar sana, tu yang baju biru tu, yang tak pakai kepiah tu. Ha, tu budak jahat tu lah. Ha, tuan-tuan jumpa dengan dia insya-Allah. Ada borang tu dekat dia, tuan-tuan tulis nama. Kalau tak tuan-tuan tulis nama pun, tuan-tuan ambil dulu borang ni, nanti sekali lagi bagi pada saya semulalah insya-Allah untuk tujuan wakaf tadi. Terima kasih. Sebab ni di Selangor tuan-tuan. Saya sebut saya bukan buka di Kedah, saya buka di Selangor. Kenapa tuan-tuan? Ustaz-ustaz ni golden dream dia dua ya tuan-tuan. Dia tak ada golden dream macam-macam orang lain nak pergi Gunung Everest, panjat Gunung Kinabalu, tak ada. Golden dream ustaz ni dua ya. Kalau dapat yang ni, kira mati pejabat tak rapat. Pertama menikah lebih pada seorang. Ha, itulah golden dream para ustaz tuan-tuan. Yang tu saya dah boleh lah, alhamdulillah tuan-tuan. Yang kedua ni, buka sekolah tuan-tuan. Kau dapat buka sekolah, ya Allah, seronok sangat. Sebab apa saya selalu ulang pada tuan-tuan dan semua tempat. Kejayaan negeri Kedah adalah kerana pondok yang banyak di sepanjang perjalanan daripada gurun sampai ke Lautstak. Kalau tuan-tuan perasan, kawasan inilah kawasan majoriti yang kita menang dengan undi Melayu sebab kebanyakan sekolah agama. Kelantan, Tok Guru pernah sebut. Kenapa tempat-tempat macam Jeli, macam Gua Musang kalah? Tak ada pondok. Itu ha, ya jawapannya. Tak ada pondok. Tak ada pondok kalah. Okay, itu. Pondok Derian dengan pondok telefon dia ada. Ha, jadi maknanya ha, yang tu menyebabkan buka pondok tanda kemenangan Islam. Tuan-tuan. Jadi saya duduk cadang tu lah. Ustaz Isa ni insyaAllah dia bakal jadi menteri besar. Perlis tuan-tuan. Pasal dia buka tempat tu semua orang turun. Maka anak-anak muda yang bakal dididik insyaAllah bila dia bertanding. Ha? Berlawan Syahidan Qasim, maka dia akan menang bila sekolah tu betul-betul berjalan dengan elok tuan-tuan. Pasal orang yang belajar agama saja tak akan terkesan dengan apa-apa isu. Dia hanya tahu Islam perlu ditegakkan, agama perlu dilaksanakan. Ha, ni. Jadi maknanya kita nak bina generasi ini di Ampang pula lah, di Selangor tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan dapat bantu, syukur banyak alhamdulillah. Yang tak ada duit boleh balik ambil tuan-tuan. Saya sedia menunggu tuan-tuan. Ha, tak ada masalah. Ha, kalau yang tak ada duit saya boleh tunggu. Yang nak bagi cek pun tak apa tuan-tuan. Tak mesti cash tuan-tuan. Kalau bagi cek janganlah 100 kesian ke saya tuan-tuan. Bagilah banyak sikit. Mudah-mudahan dapat mudah tahu urusan-urusan yang kita buat ni insyaAllah. Saya telah deal tanah tu bulan 12 ni. Kita akan tukar milik tanah tersebut. Tapi duit kena serah sebelum bulan 12 tu. Duk puluh cari tu. Untuk tampung beberapa yang tak cukup lagi insyaAllah. Jadi saya buka lah borang kepada tuan-tuan. Kalau tak dapat pun tuan-tuan sumbanglah apa yang ada insyaAllah. Dia termasuk juga sumbangan. Bukan hanya wakaf saja insyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan Allah rahmati kalian. Rahmati tuan-tuan. Bapak-bapak ku sekalian. Ibu-ibu mertua aku sekalian, mudah-mudahan Allah rahmati mereka semua insya-Allah dan Allah bagi kebaikan pada mereka insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.